ไม่หัวใจวันนี้แต่ลองไปคิดมาแบบsiapa tahu kat mana kemarin kita baca buku bahasa Arab ni muka surat berapa? Berdasarkan hadis yang menjelaskan hal tersebut dalam Musnad Ahmad, namun ada sesuatu dengan adanya penetapan 6 batu tersebut kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui bahawa Nabi SAW pernah meminta 6 batu meskipun kejadian itu berulang-ulang dilakukan bersama Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud serta yang lainnya. Baik, ada lagi sebenarnya perenggan yang kedua sebelum terakhir. Begitu pula hadis Salman dengan lafaz kami diperintahkan untuk tidak menganggap cukup beristinja dengan batu yang kurang dari 3, hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga bersifat mutlak bagi kubul dan jubur. Bagi yang mensyaratkan 6 buah batu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, saya tidak tahu kesahihannya, lalu dapat dibicarakan. Itu yang kita pernah KIB dulu. Jadi masalah dia, ada tak disebut oleh Imam Al-Qa'ani hadis siapa? Sahabatnya. Okay, sekarang awak kena cari macam tu azam kan. Sekali awak tak tahu nama sahabatnya, dan awak tahu kitab Musnad ni kalau awak buka, dia bukan tersusun ikut kitab Tahara, solat, habis zakat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi kat mana-mana dia ada hadis tahara. Sebab dia ikut perawi hadisnya. Jadi kalau awak nak cari, nasib tau. Kalau start dari depan, bentar-bentar dekat ujung sekali. Kalau start dari belakang, bentar dekat depan sekali. Kadang-kadang dekat tengah. Jadi saya KIB juga lah nak cari tadi. Dah cari dalam masak muka tu punya nama sahabat. Sebab kemungkinan hadis ni tak ada terus. Nah, kemungkinan alah kulihat, macam mana pun sebenarnya pembahasannya begini. 3 itu untuk satu tempat keluar dari minimum. Jadi kalau awak buang yang kecil saja, 3 lah. Kalau combine sekali, 2-2 sekali keluar, maka mesti lagi 3 untuk yang lagi satu. Jadi totalnya 6. Cuma soalannya Nabi SAW suruh apa? Witir. Jadi ni dah even 6 ni kan, even kan, genap. Jadi kita katakan tidak, ini tak dimaksudkan. Yang masuk witir ni untuk apa? Satu tempat buang air. Jadi dengan itu kita selesai dalam masalah. Ini kalau sahih pun hadis tersebut 6 buang batu, maknanya kalau kita buang air kecil dan air besar sekali. Jadi 3 untuk setiap tempat. Dan ini lebih tepat dengan apa? Dengan hadis-hadis lain. Baik, balik kepada hadis kita ni. Muka surat berapa balik? 204. Ya, dah. Tadi dah selesai 204. Hadis ini senada, hadis senada. Senada maknanya semua dengan tak semestinya sama lafaz, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Dia dah faham makna musnad. Jadi kalau sunan, kitab sunan, Sunan Abu Daud dan sebagainya disusun ikut apa? Ikut topik. Ikut topik fikih. Bukan sebarang topik, tapi ikut topik. Okay. Bukan topik yang best dulu kat first stage, yang spot dekat belakang tak. Itu soal cover punya style. Kita pakai tuan. Dia nak ambil pandangan orang-orang yang suka baca. Itulah yang letak kat depan. Baik,

dia ada hadis yang gharib. Sampai 3-4 tiga tokoh Tabrawi itu masih gharib tadi. Baru ke atas dia berpecah, banyak yang meriwayatkan. Nama dia tak salah Muhammad Ibn Ibrahim At-Taymi, yang tabi'in yang riwayatkan daripada Layth Nabi Waqqas sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, jadi baik, tapi ada di dalam Al-Bukhari dan kita tahu hadisnya adalah hadis yang sahih sebab dia adalah rawi yang thiqah. Nah, hal kulihal, kita balik kepada kata-kata ulama tentang hadis ini, diriwayatkan oleh banyak ulama dalam kitab yang berbeza-beza, tetapi semuanya bersumber dari riwayat Isa tersebut. Jadi ia balik juga, dia boleh sudut kat sini, dia balik. Kemudian apakah keadaan Isa ini? Abu Nu'aym berkata Isa dan ayahnya tidak dikenal. Yang ini lain ma'ruf. Ini menunjukkan bahawa mereka ini majhul. Selain juga macam mana boleh tak dikenal, nama dia kenal, bapak ni nama pun kenal kan? Ha, tak kenal lah. Jadi kenal kat sini bukan kenal nama saja. Macam kat Facebook semua orang kenal nama. Nama dia kenal kat alam tu pun tak ada. Kenal lah. Lepas tu boleh berbual, boleh apa semua jadi kawan. Kenal dekat sini adalah keadaan pengriwayatannya, keadaan agamanya. Yang ini adakah boleh diambil riwayatnya ataupun tidak. Jadi kita tak tahu adakah dia lemah hafalannya ataupun bagaimana keadaan solehnya ataupun tidak. Sedang Ukaili pula berkata tidak ada yang menguatkannya dan ia tidak diketahui kecuali dengannya. Dikenal sebagai perawi hadis, tapi cuma kita tahu dengan hadis ini saja. Sebenarnya dia tak banyak riwayatkan hadis. Dan Imam An-Nawawi mengatakan dalam Syarah Muhazzab, ini kitab majmu'ah ya, para ulama sepakat bahawa hadis itu lemah. Nah, ini para ulama-ulama hadis belaka. Baik. Okay, tempat salin sanadnya. Jadi kita dapati ada tiga perawi yang diperkatakan oleh ulama dalam hadis ini. Semuanya kembali kepada Isa bin Yazdat. Jadi

dari Ahmad bin Muhammad ibn Abdul Aziz dari bapanya. Tapi adakah dia riwayat langsung dari bapaknya? Dia dengar dalam kat rumah tu bapak dia ceritakan dari sini. Tidak. Dia kata, aku jumpa dalam kitab bapaku. Itu sanad yang betul. Jadi dia jumpa kitab. Kitab siapa? Kitab bapak dia. Jadi adakah ini dikira sebagai sanad yang bersambung? Ya? Bersyarat-bersyarat. Oh, kalau ada kena izin pula. Kalau tak izin kan tak? Alakul hadis semua dikira sebagai mengkotek. Terputus. Ini adalah ijazah, ini bukan ijazah. Kalau yang tadi itu ijazah. Kalau dia kata aku jumpa, itu maknanya ijazah. Ijazah kalau dengan ijazah, ijazah ada makna izin. Ijazah tu izin. Kemudian ada dua jenis izin. Satu izin awak baca, ada lagi ambil kitab aku dan riwayatkannya. Ijazah tak ada, tak ada izin, tak ada apa. Santai dia ambil dekat laci bapak dia ke, terus kata aku jumpa. Ini bukan ijazah, tentu bukan ijazah. Dia lagi lemah daripada ijazah. Ijazah semua kira mengkotek. Kalau ijazah boleh tahan lagi, sebab mungkin dia baca, lepas tu diizinkan. Atau dia tak baca, diizinkan. Dan dikenal pasti bahawa kitab ni memang daripada bapa. Jadi lagi lemah ijazah ni daripada ijazah. Ya, macam kita lah, kita jumpa kitab lah Bukhari kat kedai lah, Radu Salihin ke mana. Kita pun ijazah boleh jadi perawi. Mesti yang mengkotek kalau tak jumpa tak berapa ratus tahun. Ini nasib baik bapak dia. Belak. Jadi dia kira pun mengkotek. Dan kita tak tahu kitab ni betul ke tak betul. Kita balik, kena balik kepada orang ni, boleh percaya ke tak boleh percaya. Dan dalam kitab itu disebutkan, bapaknya sebutkan daripada Zuhri. Daripada Zuhri. Dan Zuhri dengar daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Abbas, maknanya anak kepada Ibn Abbas, daripada bapaknya Ibn Abbas. Baik. Kita tak ada tengok Abdullah bin Abbas dan tak ada tengok Ubaidullah bin Abbas dan Zuhri. Ini semua imam Melaka. Kat bawah tu semuanya. Bermula daripada bapaknya Muhammad bin Abdul Aziz, Ahmad dan sebagainya. Sampai kat bawah. Saya kena sambung kembali. Baik, kita baca sikit dekat dalam kitab. Tak boleh, tak sempat. Baik, kita pergi solat. Assalamualaikum. Beliau telah berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Maka mereka berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian. Dan mereka menjawab, sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. Bagaimana kita sebutkan sanadnya, disebutkan di dalam Musnad Al-Bazzar daripada Abdullah bin Syabib, daripada Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata, aku telah jumpa dalam kitab bapaku. Itu perbezaannya. Aku telah jumpa, bukan aku telah diizinkan ataupun diijazahkan. Jadi dia jumpa. Mungkin bapak ini ngambilnya, dia jumpa kitab. Jadi kita namakan ijazah, bukan ijazah. Baik. Dari Zuhri, yakni bapaku dari Zuhri. Dari Abdullah Ibn Abdullah Ibn Abbas, dari bapaknya yakni Abdullah Ibn Abbas, dari Nabi SAW, Nabi ini. Nah, jadi bagaimana di dalam kitab Al-Bazzar menyatakan, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri selain Muhammad Ibn Abdul Aziz, yang dalam kitab tu. Dan ini satu perkara yang biasa atau tak biasa? Tidak biasa. Apa yang tak biasa ni? Tak ada orang lain meriwayatkan daripada Imam Az-Zuhri kecuali orang ini. Kenapa yang tak biasa ni? Tak boleh ke satu orang dia riwayat daripada satu syekh? Jawabnya, ini bukan satu perkara yang biasa.

jangan sampai kena tangan atau jarilah. Tisu bagus sebenarnya sebab dia serapkan najis tersebut. Tapi kalau dia tipis, dia kena tangan kita, tak boleh. Tangan kita nak pakai apa pula? Istijmar tak boleh kat tempat lain kecuali dekat maudhi' najis. Dubur atau bangku kubur. Jadi kalau di tempat lain ni dah tak sah pakai istijmar. Tak boleh jalan tu. Ini mesti tebak pastikan. Jangan sampai kena tangan kita, jari kita najis tersebut. Jadi kalau nak panjang lipat tebal-tebal, jadikan macam batu dia. Okay. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli Quba. Kita semua tahu Quba di mana? Dia ada jalan ataupun kota dalam Madinah, antara Madinah ke Mekah. Jadi oleh kerana itu Quba adalah tempat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan kat situ ada Bani Abdi Auf ataupun Ibni Auf. Ini adalah orang-orang Ansar. Jadi Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah memuji kamu. Allah memuji kamu. Yang dimaksudkan kat sini adalah dalam Al-Quran, dalam surah Taubah tadi. Lama tidur usisa ala taqwa ahad min awal yaumin ahakku an taqwa mati fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Jadi masjid yang diasaskan berdasarkan ketakwaan, itulah yang lebih berhak kamu solat di dalamnya. Dan ayat ini diturunkan untuk menolak masjid yang dibina di Madinah juga, berdekatan juga dengan Quba, itu di Awali, yang dibina oleh orang-orang munafik untuk menyaingi Masjid Nabi, Masjid Quba, dan juga sebagai tempat untuk meritik khabar-khabar Madinah. Jadi mereka ingin sebenarnya memecah belahkan umat Islam di Madinah. Jadi mereka jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk opening ceremony lah, kita katakan solat di situ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah siap lah nak pergi. Jadi turun ayat dalam surah Taubah ini, la taqum fihi abada la masjidun ustisa ala taqwa min awal yawmin ahakwa taqum fihi fihi rijani hibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Jadi jangan diri kat situ sampai bila-bila. Jadi Nabi sallallahu tak pergi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu agar merobohkan masjid itu. Dia menamakan masjid Zirar. Jadi masjid rumah Allah SWT, ada simen batu apa semuanya, harta, tetapi disuruh robohkan. Apalagi kalau ada kubur dalam masjid, kubur itu mesti disuruh buang. Ataupun masjid atas kubur, masjid itu kena buang. Jadi sebabnya lah, dia adalah bangunan atau benda yang menimbulkan fitnah. Ala kulihal, Allah SWT puji masjid yang didirikan takwa. Sebenarnya ada ihtimal, ada kemungkinan, apakah ini masjid Quba ataupun masjid Nabi. Dalam ayat min awal yaumin, daripada hari pertama, ya, di atas takwa. Tapi bagian ulama tafsir memaham bahawa ia adalah masjid yang pertama, iaitu masjid Quba. Kita semua tahu masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah masjid Quba, baru masjid Madinah lepas tu, lama lepas tu. Jadi mereka kata masjid Quba. Tapi kalau lihat ayat min awali yaumin, bukan mesti ia adalah yang pertama, tapi daripada mula diasaskan ia adalah masjid di atas atas taqwa. Tak mesti dia nama masjid taqwa lah. Yang penting niat dia tu dibina atas taqwa. Apa atas taqwa? Masjid untuk solat, untuk zikrullah, untuk beribadah, untuk meninggikan syiar Allah, bukan untuk bergah-begahan. Dalam untuk jadi masjid yang top 10 ke apa, yang paling cantik di arkitekturnya ataupun yang apa je lah, yang banyak dapat duit setiap tahun dan seterusnya, bukan itu yang kita nak. Dalam dibina atas dasar taqwa, ataupun yang ada TV besar, nanti World Cup habis lah dalam macam tu. Nah, apalagi kalau masjid tu dibina untuk mazhab dia sendiri, mazhab tentu, tarikat dia, untuk syiah dia tu, ini dah tentu masjid yang patut kena boycott kalau tak kena roboh. Ala kulihat. Dan tentu dua-dua masjid ini siapa yang asaskan ni? Dua-dua Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi konfirm kedua-duanya adalah masjid yang dibina di atas taqwa. Okay. Tetapi secara spesifiknya hadis ini telah mengkhususkan atau mentakyinkan ini masjid mana. Sebab hadis ini mengatakan Nabi tanya Ahlu Quba. Jadi Nabi SAW faham bahawa ayat itu diturunkan tentang Ahlu Quba. Jadi kenapa Allah SWT menguji kamu? Yakni wallahu yuhibbul fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, apa pujian ni? Allah cuma kata di dalam masjid yang dibina atas taqwa ini ada rijal, lelaki-lelaki yang suka membersihkan diri. Adakah ini satu pujian? Kita kata ulama nampak macam tak ada, tapi sebenarnya ada. Pertama, lafaz rijal. Lafaz rijal ini adalah satu pujian secara sendiri. Kalau seorang tu dikatakan ada rajul, ini lelaki, ini satu apa? Ini power lah maknanya. Betul-betul lelaki, bukan apa ni. Nampak aja lelaki, tapi apa, lembik. Betul lah, tak boleh buat apa-apa. Macam kucing ni, kucing. Ini baru kucing. Tapi kalau nampak tikus kecil pun dia lari. Ini bukan kucing, ini binti bau. Betul tak? Jadi kalau rijalun, sebab tu dalam ayat-ayat lain minal mu'minin lah rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Dalam surah Al-Ahzab, di antara orang beriman tu ada lelaki-lelaki. Satu lelaki yang macam mana? Yang membenarkan apa yang mereka janji Allah atas ni. Sibu yutin adina Allah yurfa'u surfa'a wa yuzkara fiha ismullah. Dan akhirnya ada rijalun la tulhihim tijaratun waladai'un andi fillah wa iqamu sholat. Jadi di dalam masjid-masjid tu ada rijal, lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan sebagainya. Yang penting di sini adalah kalimat rijal itu antara kalimat secara zalimnya dalam Quran adalah pujian. Kemudian ada sifat lain, yuhibbuna an yatatahharu, suka mensucikan diri. Baik, satu pujian. Dan akhirnya wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah suka pula pada orang yang membersihkan diri. Dan mutahhirin ada tambahan dekat situ, jadi maknanya banyak mensucikan diri, bukan satu kali dua kali atau biasa punya mensucikan diri. Maknanya orang punya tahara tu ekstra bandingkan orang lain. Jadi Allah cinta pada ini. Dan walaupun asalnya at-tahur kat sini boleh makna tahara al-hissi, yakni wuduknya, mandinya, dan daripada najis, dia juga boleh bermakna ma'nawi, yang mereka sucikan diri mereka daripada maksiat, daripada penyakit hati, daripada dosa, daripada syirik dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya masuk kat sini. Dan antaranya ada dalam hadis ini, mereka juga banyak apa ni, taharanya. Daripada sudut istinjaknya, mereka tak cukup dengan batu ataupun dengan air saja, mereka pakai batu, kemudian mereka sambung dengan menggunakan air. Jadi ini apa? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, kenapa Allah SWT menguji kamu? Di dalil bahawa boleh kita tanya sebab-sebab mendapat pujian daripada Allah SWT. Mujibat al-ahsana dan mahabbah, apa yang buat Allah SWT suka pada seseorang itu, kita boleh tanya. Di syariat yang kita tanya supaya kita ikut akhlaknya, kita ikut perbuatan mereka. Ini tambahan daripada ataupun kepada hadis ini. Dan akhir perenggan muka surat 206 yang merumuskan bab qada hajat ini, jumlah hadis dalam bab buang air sebanyak 21 hadis. Sebab itu macam panjang itu memang banyak, 21 hadis. Sedangkan dalam syarah kepada kitab ini ada syarah. Ini kitab ni sebelum salam ni, dia ringkasan kepada syarah. Yang mensyarahkan hadis ini adalah seorang alim daripada Maghribi, Maroko. Datang Imam Sana'i daripada Yaman, jom dia ringkas dia. Ha, ini yang kita punya 10 salam. Tak boleh bayangkan kalau kita baca yang panjang tu. Jela-jela betul. Jadi kita ringkaskan, ditambahkan, dikurangkan sebagainya. Nah, dia mengatakan, dan tak ada orang lepas itu yang syarahkan asyarah ataupun ringkaskan asyarah. Jadi satu ialah kitab ni 10 salam yang ringkaskan asyarah. Dia mengatakan ada 15 hadis. Sepertinya ya, ini kemungkinan dia tidak menghitung, dia menghitung hadis-hadis tentang laknat menjadi satu. Kan ada banyak hadis laknat. Tapi tidak ada alasan menjadikannya satu kerana hadisnya 4. Bilangan hadis yakni apa dipanggil ni? Counting hadis ini pun ada khilaf. Bukan hadis saja khilaf, sanad dia khilaf. Bilangan berapa hadis dalam kitab pun ulama khilaf. Jadi kamu punya Al-Quran saya teringat. Dia ada tawasil dengan tawabik. Nah, tawasil tu maknanya mana adalah tempat berhenti-henti. Dan bilangan ayat Al-Quran pun ada khilaf. Tapi baliknya semuanya sama juga. Cuma cara ni satu ayat ke alhamdulillah, satu ayat ke bismillah, satu ayat ke bentuk satu dengan 15. Jadi Imam Sana'ani kata hadisnya sepatutnya 4. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari dalam Muslim, dari Mu'ad, dari Abu Daud, dari Ibn Abbas, dari Ahmad, dari Ibn Umar, oleh At-Tabarani. Para sahabat dan orang-orang meriwayatkannya berbeza. Macam mana akhirnya ni satu hadis tu bukan? Tengok apa? Sahabat. Sahabat ni kalau sama, maknanya lebih kurang sama, dia kira sebagai satu hadis. Kalau sahabat dia lain, maknanya dia sama, dia kira sebagai hadis lain. Walaupun lafaz sama, dia kira hadis lain. Faham? Itu cara kira hadis lah. Macam kita nak ingat ni semua Selalu dengar lah insyaAllah. Tapi selalu dengar dengan syarat saya selalu cakap. Saya pun kadang-kadang bila dengar benda baru, lain semua saya dah tak, saya tak sebutkan juga. Okey. Demikian pula dia menganggap dua hadis yang melarang menghadap kiblat sebagai satu hadis. Sedangkan kedua hadis tersebut ada dua sebenarnya. Satu daripada Salman, ingatlah, Imam Muslim, dan daripada Abu Ayyub oleh As-Sab'ah, perawi yang tujuh. Jadi kita dengan ini selesai hadis-hadis dalam bab qada al-hajah dan sampai kepada bab berikutnya, bab mandi dan hukum junub. Ada apa soalan? Saya sebenarnya nak masuk bab mustalah hadis sikit. Jadi tapi ini bagus juga kita dah tahu pen tak boleh. Tak boleh harap pensil kena bau, kena sedia. Jadi insyaAllah minggu depan saya nak lukiskan semua tentang mustalah, dapat gambaran overview lah. Jadi nanti bila kita cakap lama-lama apa ni, mudah kita refer. Kalau boleh nanti kalau awak manja sangat, saya photostatkan lah sekali, tak apa. Tapi sebelum tu saya nak awak copy dulu. Awak tak puas hati dengan awak punya, nanti saya kasi. Kita perlu nak tahu pembagian-pembagian hadis yang diterima, yang tak diterima, yang sebab-sebab tak diterima dan sebagainya. Kita sebenarnya elakkan daripada pembelajaran yang terlampau teknikal sebenarnya, iaitu macam usul fiqh dengan semua detail-detailnya, mustalah hadis dengan semua detail-detailnya. Kita elakkan perkara tersebut. Sebab saya lihat kelas seperti ini, kita terus pergi kepada samara dia, buah dia, iaitu kita terus pergi kepada Quran dan hadis ni. Itu maksud. Dan di situ ada banyak faedah. Dan dalam tengah-tengah ni kita selitkanlah faedah-faedah usul fiqh ke qawaid ke ataupun mustalah hadis dan sebagainya. Tapi kita dah nak kat tahun atau belum tahun keluar dah 6 bulan atau lebih gitu. Maka mungkin dah 3 masa ni kita masuk sikit secara rinci lebih sikit lah tentang ilmu-ilmu. Nanti kita masuk pula usul fiqh, kita masuk sikit qawaid fiqhiyah sebagai gambaran umum tu. Jadi lain kali kita boleh ikut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.